وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. Ini yang tadi disebutkan merupakan isyarat yang singkat yang menerangkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang khusus untuk masing-masing orang. Masing-masing kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut dan mestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai nikmat itu. Wa min wa'al i'lam anna ma min 'abdin illa idza am'ana an-nazara ra'a min ni'amillahi ni'aman katsiratan la yusharikuhu fiha 'umumun nas. Ketahuilah, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun, illa, kecuali, idza am'ana an-nazara, kalau dia teliti dalam melihat, am'ana an-nazar yakni betul-betul teliti dalam melihat, mempelajari, ra'a min ni'amillahi ni'aman katsira, dia akan melihat di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal ternyata ni'aman katsira, banyak sekali nikmat-nikmat itu. La yusyarikuhu fiha umumun nas, tidak menyertai dia pada nikmat-nikmat itu keumuman orang-orang. Banyak hal-hal yang Allah khususkan untuk masing-masing kita yang orang lain tidak punya. Di samping di sana ada nikmat-nikmat yang sama-sama dimiliki oleh sesama manusia. Sama-sama diberi kesehatan, sama-sama diberi akal yang lurus, diberi pakaian, namun di sana ada nikmat-nikmat yang masing-masing merasakan nikmat itu, orang lain tidak memilikinya. Dan itu banyak. Bal qad yushariku fi dhalika katsirun minhum, dan bahkan juga qad yushariku, terkadang ada juga yang yushariku fi dhalik, menyertai dia dalam nikmat itu, katsirun, banyak dari manusia. Artinya di sana ada nikmat-nikmat yang sama-sama dirasakan manusia, ada pula nikmat-nikmat yang masing-masing memiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Min dzalika al-aql, di antara hal yang sama-sama dimiliki oleh masing-masing manusia adalah nikmat akal. Ini nikmat yang sangat besar dan banyak orang-orang yang tidak menyadari besarnya nilai nikmat akal ini. Fama min 'abdin illa wa huwa radin 'anillahi subhanahu fi 'aqlihi. Tidaklah ada seorang hamba pun kecuali dia ridha anillahi subhanahu fi aqlih, ridha terhadap Allah Azza wa Jal fi aqlihi, pada nikmat akal yang diberikan kepadanya itu. Ya'taqidu annahu aqalun nas, bahkan masing-masing punya keyakinan annahu aqalun nas, bahwa dia adalah orang yang paling berakal. Ya, umum manusia merasa dirinya lebih mengerti, dirinya lebih pandai, ya, dan yang semakna dengan itu. Wa qallama yas'alullaha al-'aql, dan sedikit sekali orang yang memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi akal, yakni yang lurus, ya, yang senantiasa terjaga. Dianggap adanya akal hal yang biasa saja, dia jalani kehidupan ini dengan akalnya tanpa merasa itu sebagai nikmat besar. Ya. Wa idza kana dzalika i'tiqadahu fa yajib 'alaihi an yashkura Allah 'ala dzalik. Kalau itu keyakinan dia, dia meyakini bahwa akal itu nikmat yang dia diberi oleh Allah Azza wa Jal, dan dia merasa lebih ngerti dari yang lain, lebih berakal dari yang lain, nah, mestinya ini membuat dia lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Mestinya dengan itu dia sadar bahwa merupakan kewajiban yang wajib dia lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla adalah mensyukuri nikmat akal ini. Dan coba bayangkan seandainya akal yang sehat itu tercabut, mau jadi apa dia? Ya, tentunya akan menjadi orang yang majnun, ya, orang yang gila dan direndahkan oleh manusia, dihinakan oleh manusia, dan yani na'udzubillah min dzalik, seperti itu kondisi al-majanin. Sehingga nikmat akal ini nikmat yang sangat besar, wajib disyukuri oleh kita semua. Wa min dzalikal khuluq fa innahu ma min 'abdin illa wa yara min ghairihi 'uyuban yakrahuha. Di antara nikmat yang lain yang juga sama-sama dimiliki oleh manusia adalah nikmat akhlak. Fa innahu ma min 'abdin, sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun, illa wa yara min ghairihi 'uyuban yakrahuha, kecuali dia melihat dari orang-orang yang lain aib-aib yang dia enggak suka aib itu. Jadi padahal masing-masing ada akhlak, tapi dia merasa bahwa akhlak yang dia miliki akhlak yang lebih baik daripada yang lain, dan merasa pada orang lain itu ada aib pada akhlak mereka yang dia enggak suka. Nah, wa akhlaqan yadhmuha, dan dia juga melihat pada orang lain akhlak yang dia mencela akhlak itu. Wa yara nafsahu bari'an minha, dia merasa dirinya lepas dari aib-aib pada akhlak tersebut, merasa dirinya bersih dari aib-aib yang ada pada orang lain. Nah, kalau memang dia menyadari bahwa dia punya akhlak yang dia nilai akhlak itu lebih baik dari apa yang dimiliki orang lain, fayambaghi an yashkura Allah ala dzalik, maka semestinya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas akhlak tersebut. Haitsu ahsana khuluquhu wabtala ghairahu, di mana Allah Azza wa Jal telah memperbagus akhlaknya dan menguji orang lain dengan akhlak yang tidak baik menurut dia. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, ini juga memang wajib kita syukuri, dan akhlak yang dimiliki dari akhlak-akhlak mulia merupakan nikmat yang sangat besar yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahwa ini termasuk iman, dan bahkan ketinggian iman dipengaruhi dengan apa? Akhlak. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna dari kaum mukminin imannya adalah apa? Adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Ya. Nabi SAW juga mengajari doa, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaguslah akhlakku sebagaimana engkau memperbagus penciptaanku. Ya. Dalam hadis yang lain juga, doa yang lain, Nabi ajarkan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku, berikan taufik kepadaku untuk melakukan akhlak yang paling bagus. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada itu kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Nah, jadi merupakan nikmat yang sangat besar ketika seseorang diberi akhlak yang mulia. wajib dia syukuri. Sadari dulu bahwa itu nikmat. Nah, kalau orang tidak menyadari itu sebagai nikmat, bagaimana mau bersyukur? Dan kalau dia tidak bersyukur, na'udzubillah, bisa jadi tercabut nikmat itu darinya. Oleh karenanya sadari kemudian syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu.